Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat bagi kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Insyaallah sekarang ini hari yang keberapa? 24 ya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kajian itikaf kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas satu topik yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Temanya adalah apakah harus dengan uang emas gitu. Saya ingat tahun 2005 ya, tanggal 30 September tahun 2005, kalau ada yang antri di SPBU untuk mendapatkan bensin mengeluarkan uang 100 ribu akan mendapatkan 40 liter bensin. Itu tanggal 30 September 2005 jam 12 kurang 5 menit malam ya, sebelum jam 24. Karena di SPBU agak berjubel gitu, dia belum bisa sampai di depan SPBU persis, masih kurang 5 menit gitu. Tapi begitu tepat di saat dia siap untuk diisi bensin sudah jam 12 lebih 1 menit ya. Apa yang terjadi? Nasibnya sungguh berbeda. Yang teman yang di depannya tadi mendapat 40 liter, dia hanya kebagian 20 liter saja. Ketika dia sedang hendak protes, kenapa depan saya dapat 40 liter, saya kok cuma 20 liter? Ternyata sudah ada kebijakan baru. Karena 2 menit yang lalu 1 liter bensin itu dihargai Rp2.500. Tapi 2 menit kemudian ya, jam 12 malam lewat 1 menit itu 1 liternya sudah Rp5.000. Padahal uang yang dia keluarkan masih sama 100 ribuan, sama dengan yang depan tadi, tapi cuma dapat separuh. Dan dia protes tidak bisa. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang uang yang kita miliki ini adalah uang yang bermasalah. Walaupun lebih masalah lagi kalau kita tidak punya uang. Kenapa bisa begitu? Dan bagaimana sebetulnya yang terjadi dengan uang kita? Bagaimana dengan emas gitu? Yang kita tahu hari-hari terakhir ini atau minggu-minggu terakhir ini harga emas terus merangkak naik. Merangkak itu kan kalau lambat ya. Ini melompat naik gitu ya. Jadi dalam hitungan 2 minggu kenaikan harga emas itu sudah kira-kira 50 ribu. Jadi akhir bulan Juli yang lalu 1 gramnya emas itu yang antam itu kira-kira sekitar 450 ribu ya, per gramnya. Tapi minggu yang kedua bulan Agustus harganya sudah di atas 500 ribu. Jadi 510 ribu, jadi lebih dari 50 ribu. Saya tidak tahu bulan Syawal nanti jadi berapa. Tahun depan mungkin bisa jadi 1 juta, tidak tahu ya. Tapi banyak hal yang akan kita dapatkan insyaallah pada pagi hari ini. Telah hadir bersama dengan kita, serahkan pada ahlinya ya, Ustaz Dwi Chandra Triyono. Insyaallah kita akan banyak mendapatkan masukan, informasi, ilmu bagaimana sebetulnya Islam ini memandang tentang mata uang dan bagaimana posisi mata uang emas itu di dalam sistem ekonomi Islam. Ini sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Dwi Chandra Triyono, kami persilakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian iktikaf bulan Ramadan tahun ini. Tugas saya pagi hari ini menyampaikan materi tentang dinar dan dirham. Judulnya adalah mengapa harus kembali pada dinar dan dirham. Saya mohon maaf, kemarin saya di SMS pas lagi rapat, jadi biasanya kalau saya rapat tidak sempat membalas. Kebetulan yang SMS banyak sekali, selesai rapat saya balesi, ternyata ada yang kelewat. Saya pikir sudah tak balesi semua, ternyata yang kelewat. SMS-nya itu untuk pagi ini perlu LCD atau tidak? Jawabnya iya. Ternyata belum saya jawab. Tapi tidak apa-apa karena rekamannya semuanya MP3, jadi nggak ada yang MP4. Mendengarkan rekaman ini sama dengan ikut kajian hari ini, jadi dibayangkan saja. Apalagi background vokalnya bagus. Yang tidak bisa dilihat hanya grafik-grafiknya saja, tapi penjelasannya insya Allah bisa direkam. Jadi sekali lagi judulnya mengapa harus kembali kepada dinar dan dirham. Isi materi saya menyiapkan ada 7 materinya, 7 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua problem seputar uang kertas, yang ketiga apa penyebabnya, yang keempat uang kertas sebagai alat penjajahan ekonomi dunia, yang kelima hukum kembali pada dinar dan dirham, yang keenam keunggulan dinar dan dirham, yang ketujuh penutup, yang kedelapan tanya jawab. Pertama pendahuluan, dinar dan dirham itu senantiasa digunakan sepanjang sejarah Islam. Jadi sepanjang sejarah Islam, umat Islam belum pernah menggunakan uang selain dinar dan dirham, emas dan perak. Penggunaan dinar dan dirham itu berakhir ketika kekhilafan Utsmani runtuh. Sejak saat itulah dinar dan dirham tidak digunakan lagi oleh umat Islam di seluruh dunia. Negara-negara Islam seluruhnya menggunakan uang kertas sesuai dengan negaranya masing-masing. Walaupun uang kertas saat ini banyak menimbulkan malapetaka ekonomi, tetapi umat Islam masih belum juga punya keinginan untuk kembali pada dinar dan dirham. Mengapa? Inilah yang akan kita bahas. Selesai pendahuluan. Cepat ya. Kalau rekaman kalau tidak pakai PowerPoint cepat. Tidak pakai LCD cepat. Karena sampai jam 7 selesai. Yang kedua, problem seputar uang kertas. Problem uang kertas itu dua. Yang saya sebutkan, yang pertama volatilitas uang kertas itu sangat tinggi. Gambarnya ini ada. Jadi ini gambar grafik tentang bagaimana volatilitas uang kertas itu sangat tinggi. Volatilitas itu diterjemahkan apa ya? Kalau dalam bahasa ekonomi nilai terbang. Bingung juga ya. terjemahannya apa? Volatilitas itu sudah bahasa Indonesia. Mudah menguap, mudah terbang, mudah mengambang. Jadi volatilitas yang mungkin lebih tepat mudah berubah gitu ya. Jadi volatilitas mata uang kertas itu terjadi karena ada sistem kurs mata uang. Sistem kurs mata uang itu sistem tukar-menukar antar mata uang yang berbeda. Misalnya saja begini, kalau sekarang itu 1 dolar sama dengan 9.000 rupiah, yang disebut volatilitasnya itu stabil, itu kalau dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu 1 dolar tetap 9.000 terus. Jadi tidak ada masalah. Perbandingan rupiah dengan dolar itu mau tingginya seberapa, mau rendahnya seberapa, itu sebenarnya tidak penting dalam ekonomi, dalam bisnis tidak penting. Jadi pelaku bisnis itu akan senantiasa melihat kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tetap 9.000 terus, tidak masalah. Atau 10.000 terus, tidak masalah. Atau 20.000 terus, tidak masalah. Yang disebut bermasalah itu kalau hari ini 9.000, besok 9.500, besoknya lagi 8.500, besoknya lagi 10.000. Itu namanya volatilitasnya sangat tinggi. Kenapa ini menimbulkan masalah? Bagi dunia bisnis akan tahu. Misalnya Anda mau mengekspor, mengekspor barang dari Kasongan. Ekspor itu kan tidak bisa hari ini juga selesai, hari ini bisa juga dibayar. Ekspor impor itu range waktunya mungkin paling tidak sebulan, atau paling tidak setengah bulan, atau mungkin 2 bulan. Mungkin kita komunikasi dengan pembeli itu deal, saya mau mengimpor, saya mau membeli 1 kontainer barang dari Kasongan. Mau dikirim kapan? Mungkin 1 minggu lagi baru dikirim. Terus mau bayar kapan? Ketika deal 1 kontainer itu harus dibeli dengan nilai tukar apa? Nilai tukar dolar. Nilai tukar dolar terhadap rupiah berapa? Misalnya sekarang deal, saya akan beli 1 kontainer dengan kurs 1 dolar itu 9.000 rupiah. Ini deal hari ini kan. Tapi nanti barang sampai sebulan lagi, dan setelah barang sampai baru dikirim uangnya. Itu akan sangat bermasalah. Setelah kita hitung, wah kita untungnya besar kan. Tapi ketika barang dikirim, dibayar, misalnya tiba-tiba rupiahnya jatuh menjadi 10.000 misalnya, itu kita bisa bangkrut saat itu juga. Begitu barang diterima kita bangkrut, tidak malah untung. Kalau bisnis kayak gini terus, nilai tukar itu berfluktuasi terus. Nah, berfluktuasi mungkin lebih dekat. Berfluktuasi terus sangat tinggi, itu membuat bisnis itu menjadi tidak pasti. Nah, di sini saya tunjukkan dampak volatilitas. Volatilitas itu akan menimbulkan ketidakpastian atau uncertainty. Uncertainty selanjutnya akan meninggalkan biaya tambahan, additional cost dalam perdagangan internasional. Maka di dalam sistem perdagangan internasional, kalau kita khawatir menghadapi dampak resiko perubahan kurs yang terus menerus, biasanya kita akan mengajukan biaya lindung nilai. Lindung nilai disebut apa? Sudah kuliahnya sudah lama jadi lupa. Lindung nilai. Nah, kalau kita ingin dalam ekspor impor itu terjamin. Pokoknya saya deal sekarang itu dengan kurs 1 dolar itu 9.000, sampai nanti selesai 1 bulan mau 2 bulan sampai selesai tetap 9.000 terus. Bisa. Asal kita membayar, yaitu apa? Biaya lindung nilai. Nanti kita membayarnya ke bank, dan bank itu akan menjamin kalau terjadi perubahan kurs berapapun juga, tetap akan dibayar dengan nilai sama, tetapi kita harus membayar biaya lindung nilai. Itu kan akan menambah additional cost. Ada biaya tambahan untuk melindungi ekspor-impor kita. Itu problem pertama dari uang kertas, yaitu volatilitasnya sangat tinggi. Itu yang disebut volatilitas. Ini ada satu penelitian, dampak volatilitas yang pernah diteliti, perubahan nilai dolar, nilai, kalau ini masih yang diteliti adalah perubahan nilai dolar Amerika, nilai yen Jepang, dan nilai mark Jerman. Sekarang mark sudah hilang jadi euro. Ternyata kenaikan 1% saja nilai tukar mata uang dari tiga negara itu akan bisa menurunkan 2% nilai ekspor real negara-negara berkembang. Itu maksudnya yang jadi korban tetap negara berkembang. 1% kenaikan nilai rupiah menurunkan 2% perdagangan real. Kenapa? Ya mesti ada respon negatif itu. Kalau dolar itu berfluktuasi, padahal dolar itu digunakan sebagai alat tukar internasional, itu akan menyebabkan mereka yang bermain di dalam bisnis internasional itu tetap akan menjumpai ketidakpastian. Dia akan menghadapi ketidakpastian. Tapi bagi kayaknya yang datang hari ini pemain-pemain lokal saja, tidak terlalu khawatir lah dengan volatilitas yang tinggi. Kecuali yang bermain dalam bisnis elektronik, komputer, itu semua sekarang dihargai dengan dolar. Karena saking khawatirnya gitu. Kalau ada pameran komputer, pasti semua barang yang dijual itu pakai dolar. Karena hari ini kita datang di stand, besok itu sudah bisa berubah. Yang berubah bukan dolarnya, tapi rupiahnya. Karena dolar dengan rupiah berfluktuasi, dan fluktuasinya itu harian. Mungkin kita, saya mungkin beli ini 5 juta, kepengen beli besok sudah datang mungkin sudah 5 juta 100. Loh kok beda dengan yang kemarin? Protes enggak bisa, karena sudah melewati 12.00. Iya enggak? Di dalam perubahan kurs itu juga ada jamnya juga. Kalau kita bermain di bursa falas itu perubahan jam itu 2 kali kalau enggak salah. Nanti ada jam pagi itu mungkin jam 8 pagi, siang itu nanti jam 1 siang. Jadi nanti sehari itu perubahan kurs itu nanti 2 kali. Jadi nanti di lantai bursa nanti akan ditunjukkan. Jadi kurs pagi dan kurs siang. Jadi masalah jam itu penting. Lambat 2 menit saja sudah rugi 2 kali. Kemudian problem yang kedua itu adalah uang kertas sebagai sumber inflasi. Jadi kalau kita sudah sering dengar di koran, sering diskusi, sering mendengarkan orang ekonomi berbicara masalah inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu sebenarnya kenaikan harga-harga secara umum. Jadi inflasi itu bukan kenaikan harga saja. Kalau kita mengatakan inflasi kenaikan harga itu, kalau mahasiswa saya salahin, masih kurang. Itu kenaikan harga secara umum. Jadi maksudnya kalau kita beli beras dulunya itu mungkin 1 kilo itu 5.000, kemudian sekarang jadi 7.000, wah telah terjadi inflasi. Itu belum tentu benar. Jadi yang disebut inflasi itu kenaikan harga umum. Tapi kalau hanya kenaikan harga beras saja belum bisa disebut inflasi. Berarti kesimpulannya apa? Kalau inflasi, definisi inflasi itu kenaikan harga-harga umum, harga-harga barang secara umum, berarti sebenarnya sumber inflasi itu satu saja. Apa? Uang kertas. Jadi menurut pemahaman saya, inflasi itu identik dengan uang kertas. Dengan kata lain, kalau tidak ada uang kertas, sebenarnya istilah inflasi itu tidak perlu ada. Jadi istilah inflasi di dalam teori ekonomi itu harus muncul, itu karena ada uang kertas. Maka kalau teori-teori ekonomi sebelum uang kertas muncul, mestinya pembahasan inflasi tidak ada. Yang ada mungkin kenaikan barang ini, penurunan barang ini, itu mesti disebabkan oleh supply dan demand. Jadi banyak sedikitnya penawaran atau permintaan barang itu. Misalnya bulan Ramadan ini permintaan daging itu naik, itu pasti akan menyebabkan harga daging akan naik. Dan itu bukan inflasi, karena yang naik hanya harga daging saja. Kemudian kalau menyeret yang lain yang maklumlah, tapi tidak bisa disebut inflasi. Sehingga yang disebut inflasi itu memang sumbernya adalah uang kertas. Dan dampak inflasi kita bisa melihat Banyak krisis ekonomi besar yang saya catat nih, tiga krisis ekonomi besar. Yang pertama adalah tahun 1930 yang disebut The Great Depression. Ini masih tulisan lama, jadi tiga. Yang kedua adalah tahun 80-an itu krisis ekonomi Amerika Latin. Kemudian yang ketiga adalah krisis moneter di Asia pada 1997-98. Kalau mau ditambah lagi kemarin 2008. 2008 kemarin juga terjadi krisis ekonomi besar karena inflasi. Nah, bagaimana gambar grafik inflasi itu silahkan dibayangkan. Di sini ada yang selesai bab 2, sekarang masuk bab 3. Yaitu bertanya tentang apa penyebabnya. Apa yang menyebabkan uang kertas identik dengan dua penyakit tadi? Yaitu penyakit volatilitas dan penyakit inflasi. Di sini saya sebutkan penyebabnya ada 5. Yang pertama adalah keberadaan seignorage. Tulisannya bagaimana silakan dilihat. Yang kedua, keberadaan sistem cadangan dua sebagian, fractional reserve system. Yang ketiga, keberadaan suku bunga atau interest. Yang keempat, keberadaan motif spekulasi. Yang kelima, keberadaan sistem kurs mata uang. Jadi yang pertama seignorage, yang kedua fractional reserve system, yang ketiga interest, yang keempat speculation, yang kelima kurs. Kita bahas satu persatu. Seignorage itu apa? Seignorage itu adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai intrinsik dan nominal mata uang kertas. Jadi semua bank sentral di dunia, kalau kita tanya, kenapa bank sentral itu paling kaya dibanding bank-bank umum yang lain? Salah satu sumber kekayaan dari bank sentral itu apa? Nilai seignorage itu. Ketika bank sentral itu mencetak mata uang dengan kertas, itu mesti ada biayanya kan. Kemudian uang kertas itu ditulisi, itu juga dia mendapatkan keuntungan. Contohnya yang saya punya data itu dolar Amerika. Biaya mencetak satu lembar uang dolar Amerika itu 4 sen, 4 sen dolar. Kalau 10 ribu berarti sekitar 400 rupiah biaya mencetak. Maka kalau satu lembar itu ditulisi 1 dolar, berarti ketika dia terbitkan uang itu, bank sentralnya untung berapa? Langsung untung 96 sen atau 9.600 rupiah. Itu namanya 96 sen atau 9.600 rupiah itu disebut seignorage. Keuntungan selisih biaya cetak dengan nilai nominal yang dituliskan pada uang kertas itu. Itu kalau yang ditulis 1 dolar. Coba kalau yang kalau ditulis 100 dolar, biayanya berapa? Biaya cetaknya sama, 4 sen, tapi untungnya berapa? 996 sen dolar. Atau berapa? Dalam rupiah berapa? 900 sampai bingung saking miskinnya kita. Itu yang disebut seignorage. Maka seluruh dunia yang namanya bank sentral itu mesti keuntungannya besar. Kalau bank umum itu keuntungannya kan dari mengambil selisih bunga saja, bunga simpanan dan bunga pinjaman. Itu yang disebut spread, keuntungan dari bank umum. Itu susah kan. Jadi kalau dia ingin untung, dia harus bisa meminjamkan uang dengan bunga yang lebih tinggi dari simpanan. Kalau orang menyimpan dapat 5%, dia pinjamkan 10%, maka dia dapat 5% dari dilewati uang. Itu yang namanya spread dari keuntungan bank umum. Tapi kalau bank sentral tidak boleh melakukan itu. Bank sentral kan tidak bisa menerima tabungan dan tidak bisa meminjamkan. Terus keuntungannya apa? Kenapa orang BI kaya-kaya gitu? Mungkin mobilnya tidak sekedar sprint. Sprint mobil. Sprint. Karena apa? Karena salah satunya itu dari Sheikh Nuris itu. Padahal tidak hanya salah satu, salah semua. Berarti keuntungannya kan banyak sekali. Nah, adanya Sheikh Nuris itu akan mendorong bank sentral itu senang mencetak mata uang baru. Dan kesenangan mencetak mata uang baru karena untungnya besar itu, itulah yang menyebabkan munculnya inflasi. Caranya menghitung bagaimana? Menghitung inflasi itu mudah. Rumusnya MV sama dengan PT. Kalau dihitung M-nya saja, maka ketemunya M sama dengan PT per V. M itu jumlah uang yang dicetak, besar kecilnya uang yang dicetak. Terus P itu adalah harga, T itu transaksi, V itu velocity, kecepatan perputaran. Menurut rumus matematika, berarti M itu berbanding lurus dengan P. P itu nilai inflasi itu, nilai harga barang-barang. Berbanding lurus itu maknanya apa? Semakin banyak uang dicetak, maka pasti harga-harga itu akan naik. Kalau sekarang itu dicetak 100 triliun misalnya, harga-harga itu misalnya dibuat notasi misalnya indeks inflasi itu 5% misalnya, 5%. Maka kalau uang kertasnya dinaikkan menjadi 200 triliun, maka nilai inflasinya langsung melipat, dua kali lipat, menjadi 10%. Itu maknanya berbanding lurus. Berarti sumber penyebab inflasi salah satunya adalah pencetakan mata uang. Dan kenapa suka mencetak mata uang? Karena ada keuntungan. Keuntungannya apa? Sheikh Nuris. Yang kedua, fractional reserve system. Apa yang disebut fractional reserve system itu? Fractional reserve system itu kewenangan yang diberikan kepada bank umum dari bank sentral. Untuk apa? Untuk melipat gandakan uang kertas yang masuk ke dalam deposito banknya. Ini kalau enggak ditunjukkan rumusnya agak mumet. Misalnya saja, saya punya bank, kemudian deposito yang masuk ke dalam bank saya atau tabungan yang masuk dalam bank saya itu 10 miliar. Pertanyaannya, berapa bank umum ini bisa melipat gandakan uang ini? Maka mengikuti rumus pelipat gandaan uang sama dengan D, itu deposito, kali 1/4 fractional reserve yang ditetapkan oleh bank sentral. Jadi D itu nilai depositonya, berapa? 10 miliar kali 1/4 fractional reserve system. Fractional reserve system itu cadangan sebagian atau cadangan yang wajib disetorkan oleh bank itu atau yang wajib disimpan oleh bank itu yang ditetapkan oleh bank sentral. Maksudnya apa? Menurut ketentuan bank sentral, kalau ada uang masuk ke dalam bank itu tidak boleh semuanya dikreditkan. Ya. Coba bayangkan kalau yang masuk 10 miliar kemudian 10 miliar dikreditkan semua. Kalau ada orang tiba-tiba mau ngambil pakai uang apa gitu. Misalnya Anda punya BMT yang nabung banyak, terus Anda semangat meminjamkan semua atau gunakan pembiayaan semua. 1 miliar Anda salurkan semuanya, 1 miliar. Kalau ada yang penabung, tiba-tiba anaknya sakit pengen ngambil, terus gimana? Dapat uang dari mana? Maka bank sentral itu akan memberikan aturan. Jadi yang menetapkan cadangan wajib yang harus ada di dalam bank dalam bentuk cash itu adalah bank sentral. Misalnya 10%. Misalnya 10%. Dari mana angka 10% itu? Itu dari hitungan statistik. Dari hitungan statistik. Maksudnya apa? Kalau orang nabung sebanyak 10 miliar total penabung atau deposan 10 miliar itu sunatullahnya. Kebiasaan orang ambil cash itu paling hanya 10%-nya. Mungkin kita tanya, terus kalau tiba-tiba yang narik lebih dari 10% itu bagaimana? Nah, disinilah yang bertanggung jawab siapa? Bank sentral. Maka kalau kekurangan uang, kita bisa telepon bank sentral. Bank sentral akan memberikan fresh money gitu. Disebut apa? Bantuan likuiditas. Bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kenapa bank sentral itu mau memberi bantuan? Karena kita sudah taat kepada bank sentral. Kecuali kalau kita melanggar aturan, maka jangan harap kalau ada apa-apa akan dibantu oleh bank sentral. Makanya dikontrol terus itu. Ketertiban dari bank itu ketat sekali di bank sentral. Yang penting kalau kita taat aturan, kalau ada apa-apa ditolong gitu. Asumsinya begitu. Berarti kalau ada 10 miliar ditabung, yang harus kita simpan berapa? 1 miliar kan? Betul gak? Berarti yang 9 miliar kan bisa kita salurkan untuk kredit kan? Betul gak? Kalau tabungan 10 miliar, maka yang harus tersedia di kas itu 1 miliar, yang 9 miliar bisa dikreditkan. Itu kalau bankirnya enggak pernah belajar teori moneter. Enggak pernah belajar ekonomi moneter. Kalau bankirnya itu ngerti ilmu moneter, kalau yang masuk 10 miliar, yang kita simpan berapa? Yang harus menjadi cadangan berapa? 10 miliar gitu loh. Terus yang kita kreditkan berapa? 100 miliar. Kok bisa begitu? Karena sudah sesuai aturan bank sentral gitu. Iya, yang penting yang kita simpan kan 10%-nya. Yang kita kreditkan berapa? Yang kita kreditkan D kali 1/FR. Berarti kalau yang masuk 10 miliar, kita bisa membuat kredit 100 miliar. Berarti uang ilusinya berapa? 90 miliar. Kenapa itu bisa dikreditkan? Karena hanya ditulis di rekening. Uangnya kan tidak keluar. Karena uangnya digital kan. Misalnya ini mau kredit ke saya, berapa? 1 miliar. Mana rekeningnya? Saya tulis aja 1 miliar, sudah silahkan. Terus ada yang lagi 1 miliar, sampai 10 miliar saya bisa kreditkan itu. Yang penting yang saya simpan berapa? 10 miliar. Terus nanti yang terima kredit itu kan 1 miliar. Terus nanti kalau beli enggak ada uangnya gimana? Ya jangan beli pakai uang, itu orang kuno, pakai cek kan. Cek kan tinggal nulis gitu loh. Sehingga kalau ceknya nanti dimasukkan ke bank lagi, sudah tinggal pindah rekening. Iya enggak? 1 miliar sudah pindah ke rekeningnya ini. Selesai. Uang cashnya keluar enggak? Enggak keluar gitu. Aman-aman saja. Itu yang disebut pelipat gandaan uang oleh bank umum. Kalau bank umum punya kewenangan melipat gandakan uang, kita bisa bayangkan. Uang 10 miliar saja bisa 100 miliar. Kalau 10 triliun bisa berapa? 100 triliun. Itu kan menjadi sumber inflasi yang jauh lebih besar daripada seknoris. Ini yang tidak pernah kita ketahui. Padahal pelajaran itu ada di dalam teori ekonomi moneter. Saya baru tahu rumus-rumusnya ternyata ada, tapi tidak pernah disadari. Saya pernah ngomong seminar ini pada di hadapan bankir-bankir, tapi hanya karyawan-karyawan itu juga gak ngerti. Melongo aja. Sampai penipu-penipu semua. Tetapi ini tidak bisa dilakukan oleh BNT. Bagi yang punya BNT, kenapa? Main-main gini gak bisa. Karena dia tidak bisa bermain di dunia digital. BMT bisa mengeluarkan apa? Cek kan enggak bisa. Enggak bisa mengeluarkan rekening antar bank, tidak bisa. Jadi kalau nabung di BMT, kalau mau keluarkan ya uang cash, mau bayar pakai uang cash semua, karena BMT kan kelas-kelas tradisional. Paling mainnya ya 100.000, 200.000. Ini kan yang untuk kelas-kelas kakap. Kita enggak bisa membayangkan kalau beli sesuatu, misalnya pengalaman saya pegang uang paling gede kan dulu waktu beli tanah itu. Disuruh bos saya untuk Hampara itu beli tanah 1 miliar gitu. Saya suruh beli tanah 1 miliar, bayangan saya wah, nanti harus bawa uang 1 miliar. Kuno banget. Cuma dikasih satu amplop isinya cek, ditulisi 1 miliar. Nanti bayarnya pakai ini. Enak banget. Dan yang saya bayari mau itu. Jadi kalau udah uang gede gak mungkin itu akan keluar dari bank, enggak. Resikonya terlalu tinggi dan tidak praktis. Itu baru dua. Yang ketiga, keberadaan suku bunga atau interest. Kenapa ini menjadi penyebab inflasi yang tinggi? Karena suku bunga itu bersifat fixed rate, bersifat tetap, tanpa mempertimbangkan risiko bisnis. Nah, adanya ketentuan bahwa bunga itu bersifat tetap, ini yang membuat munculnya berbagai transaksi derivatif. Untuk memahami ini, kita bisa kembali kepada krisis Amerika yang terakhir itu, subprime mortgage. Itu kalau diurutkan munculnya dari mana? Awalnya munculnya kan dari bank itu mendapatkan simpanan yang banyak, deposito banyak masuk bank. Kalau bank ingin untung, dia kan harus menyalurkan dalam bentuk kredit. Nah, kredit yang menurut prediksi bankir-bankir Amerika itu adalah kredit properti, yang lebih pasti, lebih prospektif, lebih aman. Banyak disalurkan untuk kredit perumahan. Sehingga bank itu banyak menyalurkan kreditnya ke perumahan. Karena prinsip bank itu fixed rate. Jadi yang akan dicari itu adalah bisnis yang benar-benar bisa menghasilkan kembalian yang pasti. Kalau bisnisnya di properti itu kan jelas, nanti dikreditkan oleh pengembangnya, jelas harga rumah 100 juta bisa dijual 150 juta, dibayar secara angsuran. Itu kan lebih pasti, sehingga membuat bisnis properti itu booming di Amerika. Kalau booming, bank kan akan apa, memberikan kredit terus, akhirnya pasti ada titik di mana pembeli rumah itu akan mengalami kejenuhan. Padahal sistem kredit di Amerika itu sangat ketat. Orang Amerika itu tidak mungkin dapat kredit perumahan kecuali dia kalau di Amerika itu ada sistem kredit point. Sistem kredit point bagi tiap-tiap individu. Jadi setiap individu punya grid. Dulu saya pernah baca majalah itu, grade yang bisa mendapatkan kredit perumahan itu kalau poinnya di atas 600. Itu berhak mendapatkan istilahnya prime mortgage. Jadi orang yang punya hak mendapatkan kredit perumahan. Jadi kalau nilainya 600 itu didasarkan pada apa? Pada pendapatannya. Kalau di sini mudahnya ya, kalau kredit perumahan itu biasanya cicilannya berapa? Misalnya sebulan itu 1 juta, maka asumsinya kalau pendapatan itu di bawah 3 juta tidak boleh. Maka pendapatannya harus di atas 3 juta. itu baru mendapatkan hak kredit perumahan. Di Amerika juga berlaku seperti itu. Tetapi ketika perumahan itu dibangun terus, karena penabung itu jalan terus, pasti ada titik di mana prime mortgage kan habis. Yang kelasnya di atas 600 poin itu habis. Padahal properti kan dibangun terus. Sementara yang kredit sudah, yang layak kredit sudah habis. Terus sasarannya kemana? Ternyata bank Amerika nakal juga gitu. Dia menyasar yang subprime mortgage. Subprime mortgage itu yang sebenarnya tidak layak mendapat kredit. Yang poinnya di bawah 600. Mungkin gajinya cuma 2 juta, kemudian kredit tiap bulan cicilannya 1 juta. Itu kan sangat beresiko. Apalagi 1,5 juta, kreditnya 1 juta. Itu sangat beresiko kan. Tapi kenapa tetap dikasih? Nah, mereka mempermainkan suku bunga. Caranya bagaimana? Dia menetapkan kredit 2 tahun pertama itu dikasih bunga ringan. Nanti setelah 2 tahun kena bunga yang berlipat. Kalau ingin tahu, Indonesia sudah dipraktekkan, tapi tidak di perumahan, tapi di kendaraan, terutama mobil. Pernah ditawari enggak? Saya sering ditawari, terutama Xenia yang dari Daihatsu yang sangat apa? Sangat antusias, sangat agresif gitu. Cuma ditawari apa? Misalnya Xenia harganya 150 juta. Kalau saya kredit 150 juta, misalnya uang mukanya 20 juta, itu sebulan cicilannya berapa? Mungkin cicilannya bisa sebulan bisa 5 juta. Lah gaji saya enggak ada 5 juta kan enggak mungkin. Caranya bagaimana? Dikasih kredit separuh harga. Jadi asumsinya 3 tahun pertama itu kita seperti beli mobil 75 juta. 35 juta. Kemudian uang muka 20 juta misalnya kita bisa nyicil 2 juta selama 3 tahun. Tapi untuk menyelesaikan apa? 75 juta. Terus sisanya kan 75 juta. Itu diselesaikan dalam waktu 1 tahun berikutnya. Jadi setelah 3 tahun kita selesai 75 juta dengan cicilan per bulan 2 juta kan mampu. Nanti kekurangannya 75 juta itu akan dibebankan pada tahun keempat. Tapi harus diselesaikan 1 tahun. Berarti kan 75 juta itu harus diangsur dalam 1 tahun. Kita bisa bayangkan cicilannya berapa. Itu mungkin sampai 6 juta mungkin. Kan enggak mungkin. Tapi dia nasihati, jangan khawatir. Nanti kalau sudah 3 tahun, enggak kuat nyicil, jual saja mobilnya. Dan kita bisa memfasilitasi pihak kreditornya gitu. Jual saja kepada kami. Coba kalau itu misalnya 3 tahun dipakai laku 120 juta saja gitu. 3 tahun kan masih bagus. Padahal utang kita masih 75 juta. Berarti masih untung berapa? Katakanlah untung 50 juta. Bisa untuk kredit lagi. Untuk uang muka lagi gitu loh. Pinter juga. Lah teman-teman dosen tempat saya banyak yang ngambil itu. Dosen kalau cicilan 2 juta masih mampu kan. Kalau 5 juta gak mampu. Pakai kredit separuh harga. Dengan catatan pokoknya nanti saya puas-puasin 3 tahun tak jual. Masih bagus kondisinya. Dan biasanya normalnya orang pegang mobil 3 tahun sudah bosen. Mesti bosen dijual. Nanti ganti baru lagi, ganti baru lagi. Jadi utang terus. Nanti bisa uang muka 20 juta lagi, masih sisa 30 juta, malah untung kan? Bisa untuk berfoya-foya. Mati masuk neraka. Enak kan ajarannya? Dulu saya bayangkan di Amerika juga begitu. Yang apa, yang subprime disasar, gak apa-apa, ini murah itu, bunganya murah, cicilannya murah gitu. Tapi cuma 2 tahun. Setelah itu nanti gimana? Jual saja gitu. Setelah 2 tahun kalau gak kuat kredit, jual saja. Ternyata subprime itu melejak, banyak yang ambil dari kalangan subprime mortgage. Teorinya enak kan? Setelah 2 tahun gak kuat nyicil, jual saja gitu. Nanti hasilnya bisa untuk uang muka lagi, kredit lagi. Ternyata dia melupakan sunnatullah gitu loh. Dia lupa bahwa kalau kredit macet kemudian harus dijual, padahal yang prime mortgage sudah habis, siapa yang beli coba? Kalau mobil kita membayangkan perputarannya tinggi kan. Begitu 3 tahun selesai kita jual cepat. Mobil itu velocity-nya sangat tinggi, perputarannya sangat tinggi. Tapi yang terjadi di Amerika, rumah begitu gagal kredit, gagal bayar, kemudian harus dilelang, harus dijual, gak ada yang beli. Setiap kredit macet gak ada yang beli, gak ada yang beli semua. Sehingga itu menjadi macet seluruh Amerika. Seluruh Amerika macet dengan nilai yang luar biasa besar. Kalau saya begini gimana? Wah, semua rumah yang tidak bisa nyicil itu kan disita semua sama banknya. Gitu. Tapi penyitaan rumah ini nggak ada manfaatnya kan? Nggak ada manfaatnya, karena dijual lagi nggak laku. Padahal bank punya kewajiban memberi bunga gitu loh, yang bersifat tetap. Kalau tidak ada uang cash, bagaimana dia bisa memberikan bunga? Menurut aturan perbankan, lapor kepada pemerintah, bank sentral kan, bank sentral akan tinggal telepon Kementerian Keuangan, Departemen Keuangan. Sehingga yang turun siapa? Departemen Keuangan. Dengan cara apa? Nah, Amerika dulu membentuk satu badan yang disebut BUMN untuk menyelamatkan kredit perumahan itu, Fannie Mae dan Frederick Mark itu. Itu BUMN yang ditunjuk oleh Amerika untuk menyelesaikan kredit macet itu. Caranya bagaimana? Semua aset-aset rumah itu disekuritisasi oleh BUMN Amerika tadi, bentukan Departemen Keuangan. Kemudian banknya dibayari oleh itu, dibayari. Tapi semua asetnya diambil alih. Untuk apa? Disekuritisasi. Namanya apa? Namanya MBS, Mortgage Backed Securities. Untuk apa sih ini disekuritisasi? Ternyata untuk dijual ke pasar modal, dijual ke pasar modal. Sehingga sekuritas ini dibeli oleh bank-bank lain di pasar modal. Kenapa mereka mau membeli itu? Permainannya pada selisih bunga. Pada selisih bunga. Dibeli oleh bank-bank. Untuk apa mereka beli? Ternyata untuk disekuritisasi, untuk dijual lagi. Namanya CDO, Collateral Backed Obligation. Untuk apa bank-bank lain membeli CDO itu? Ternyata untuk dijual lagi dengan permainan selisih bunga lagi. Hitungannya memang sangat rumit. Untuk apa? Dijual, disekuritasi, dijual, namanya apa? CDO turunan. CDO turunan dibeli oleh bank lain lagi. Untuk apa mereka beli? Untuk dijual lagi. Namanya apa? Turunannya CDO turunan. Dibeli lagi, dijual lagi, menjadi apa? Turunannya turunan CDO turunan. Kata Pak Diwarman Karim itu turunan-turunan-turunan ini sampai 7 turunan. Sehingga nilai aset real itu 13,5 miliar US dollar, turunannya itu sampai 639 miliar US dollar. Berarti aset realnya kan hanya 13,9 miliar US dollar. Turunannya itu sekitar 600-an miliar US dollar. Dan itu tidak ada barangnya. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya penggelembungan yang luar. Itu gelembung apa? Gelembung hutang. Kenapa? Karena suku bunga. Permainan suku bunga. Dan kalau ini menimbulkan ledakan, ya itu yang disebut krisis ekonomi. Yang keempat, spekulasi. Ini kelanjutan dari suku bunga. Jadi keberadaan suku bunga itu menyebabkan fungsi mata uang itu berpindah. Yang dulunya menjadi alat tukar, fungsi uang itu asalnya kan menjadi alat tukar, sekarang menjadi alat komoditi yang bisa diperjualbelikan atau mungkin dipermainan kayak tadi, sehingga uang bisa menghasilkan uang. Nah, pergeseran fungsi uang dari alat transaksi dan alat berjaga-jaga menjadi alat spekulasi, inilah yang menyebabkan munculnya gelembung yang semakin besar, yang siap sewaktu-waktu meledak. Yang kelima, kurs. Keberadaan kurs antar negara. Penjelasannya seperti tadi. Jadi perbedaan mata uang antar negara itu kan menimbulkan kurs. Kurs itu adalah ketetapan nilai satu mata uang terhadap mata uang lain, itu disebut kurs. Kalau satu dolar itu 9.000, itu namanya kurs dolar terhadap rupiah. Kalau rupiah terhadap ringgit, misalnya satu rupiah itu 2.800 ringgit, itu nilai kursnya. Nah, bagaimana nilai kurs itu ditentukan? Itu berdasarkan supply dan demand di pasar falas, pasar valuta asing. Jadi kalau kita ingin lihat kenapa sekarang itu dolar itu lemah, dolar melemah, mungkin sekarang sampai 8.500 ya, itu namanya dolar melemah. Jawabannya mudah, dolar melemah itu pasti Indonesia kebanyakan supply dolar. Berarti dolar banyak masuk ke Indonesia. Kenapa dolar banyak masuk ke Indonesia? Mesti jawabannya karena suku bunga di Indonesia paling tinggi di seluruh dunia, bahkan di akhirat mungkin. Ketika di seluruh dunia suku bunga berkisar hanya 1%, 1%, kita itu masih di atas 6%. Itu membuat seluruh dunia itu senang menitipkan uangnya ke Indonesia, sehingga dolar banyak masuk ke Indonesia, mengakibatkan nilai rupiah menguat, dolar menurun. Nanti kalau Amerika krisis, biasanya krisis ditandai dengan ketakutan memegang kekayaan dalam bentuk surat berharga. Itu mesti takut, dia mesti lebih tentram dengan uang cash. Kalau dia kebutuhan uang cash tinggi, maka mesti terjadi penarikan uang yang dulu dititipkan di Indonesia, ditarik rame-rame. Dan kalau terjadi penarikan rame-rame, itu mesti akan terjadi kejatuhan rupiah dengan sangat cepat. Ini Amerika mengalami krisis, dan Indonesia mesti waspada. Kenapa? Yang paling ditakuti nanti penarikan dolar sewaktu-waktu, dan itu mesti mengakibatkan rupiah jatuh dengan waktu yang cepat. 2008 kemarin itu dari 9.000 tiba-tiba menjadi 12.000. Itu berarti sangat cepat, dan itu pasti mengakibatkan dampak berikutnya, inflasi. Karena struktur industri Indonesia itu masih sangat bergantung dengan impor. Industri Indonesia 70% itu komponennya impor. Kalau nilai kurs jatuh, rupiah jatuh, itu mesti harga barang impor naik tinggi, maka biaya produksi akan tinggi, harga jual barang-barang akan sangat tinggi. Semuanya akan terpengaruh, dan nanti akan menimbulkan dampak berikutnya. Selesai, 5. Kemudian bab 4, uang kertas sebagai alat penjajahan ekonomi dunia. Ini penjelasannya seperti tadi, berangkat dari Sheikh Nuris tadi. Kalau nilai rupiah dicetak hanya 4 sen, sementara dolar itu digunakan sebagai alat tukar internasional, ini akan menjadikan negara yang mencetak mata uang ini menjadi penguasa dunia. Kenapa? Karena dia bisa membeli semua barang apa saja di seluruh dunia, kekayaan alam apa saja di seluruh dunia, hanya dengan apa? Mengekspor kertas, kan? Jadi kita punya minyak, harus kita ekspor ke Amerika, diganti dengan apa? Kertas. Kita punya hutan, kita kasihkan Amerika, diganti dengan kertas. Semua kekayaan alam kita itu bisa habis hanya diganti dengan kertas, yang nilainya per lembar 4 sen. Yang kalau kita sobek jadi 2, gak ada nilainya. Kalau pegang dolar hati-hati, ini pengalaman saya karena sangat besok. Saya pikir semua uang sama, ternyata khusus untuk dolar itu 100 dolar itu jangan sampai kelipet. Kalau kelipet sedikit gak laku 100 dolar. Saya dulu waktu mau ke Australia kan beli tiket 9 juta PP. Saya harus tukar 9 juta menjadi hanya 900-an dulu. 900 dolar kan. Dan 900 dolar itu hanya 9 lembar. Semuanya 100-an dolar gitu. Masih mulus semua. Saya nukernya kan hanya di sebelahnya konter tiket itu. di apa Hotel Garuda di Barumun. Begitu saya terima kan saya langsung serahkan. Kemudian dicek itu, ternyata ada yang tidak laku satu lembar. Saya kaget kok bisa enggak laku. Kelipat ujungnya sedikit kelipat itu, enggak laku. Ya Allah, saya baru tahu gitu. Hati-hati Mas kalau pegang terus. Tadi enggak saya apa-apain kok gitu. Tapi ujungnya ini kelipat sedikit, ujung kecil gitu. Terus solusinya gimana gitu? Setrika aja. Kalau enggak mau setrika, tuker aja. Balikkan ke Barumun kemudian pecahan tukar ke uang. Selain 100 dolar itu enggak masalah, mau di wal-wal juga enggak masalah. Langsung saya pecahkan, ternyata dia mau terima. Ya sudah. Saya bayar pakai pecahan. Kenapa begitu? Saya enggak tahu itu. Itulah arogansi dolar Amerika. Berarti Amerika itu akan bisa mengeruk semua harta kekayaan di seluruh dunia itu dengan kertas. Maka kalau sekarang lagi rame-rame mengkhawatirkan Amerika ambruk, enggak usah khawatir. Barack Obama tenang-tenang saja kok. Kenapa? Selama dia masih bisa mencetak dolar Amerika, Amerika tetap aman. Tetapi Amerika bisa jatuh karena apa? Jatuhnya Amerika kalau masyarakat dunia itu sudah tidak percaya lagi dengan dolar. Itu saja musuhnya. Jadi apa yang menyebabkan sekarang dolar jatuh dan emas itu naik tinggi sekali? Itu hanya karena orang sudah mulai ketakutan memegang dolar. Ketakutannya itu diwujudkan dengan membeli emas. Kalau emas itu rame-rame banyak permintaan, kan harga emas naik, harga dolar turun terus. Nah ini yang membuat Amerika takut. Tapi kalau tidak terjadi ketakutan memegang dolar, semua masih percaya dengan dolar, Amerika masih di atas angin. Dia masih bisa menjajah seluruh dunia. Oke, selesai. Saya lompati saja. Yang kelima, hukum menggunakan dinar dan dirham. Secara singkat, hukum menggunakan dinar dan dirham itu ada dua. Hukum pertama, hukum untuk individu. Kalau kita ditanya, apa hukumnya seorang individu jual beli menggunakan dinar dan dirham? Maka jawabnya hukumnya mubah. Karena jual beli itu menggunakan alat tukar apa saja boleh, selama dua belah pihak yang jual beli itu saling ridho. Hukumnya begitu. Misalnya ini punya siapa? Kalau saya beli dengan 10 lembar daun, mau ya sudah gitu. Ya enggak ada masalah kan, daun juga ada harganya gitu. Apalagi daun yang sudah disimpan berpuluh-puluh tahun, tinggal kerangkanya saja ini nilainya sangat tinggi. Yang penting saling ridho. Bahkan boleh ditukar dengan jasa gitu. Misalnya ini saya beli dengan apa? Dengan pijet 10 kali. Ya boleh saja. Berarti termasuk ditukar dengan emas dan perak itu boleh. Berarti tidak wajib. Ini bedanya dengan aliran Umar Ibrahim Padilu. Maka bagi individu menggunakan dinar dan dirham itu mubah. Nah dalil-dalilnya banyak. Termasuk takrir Rasul itu tidak ada takrir dari Rasul penggunaan dinar dan dirham itu dengan takrir yang jazm. Karena takrir biasanya jatuhnya mubah. Yang kedua, hukum mencetak uang bagi negara. Nah itu beda. Kalau bagi negara mencetak mata uang itu hukumnya wajib. Jadi negara itu kalau mau menggunakan, kalau negara itu bergendak memiliki mata uang sendiri, maka hukumnya wajib bagi negara mencetak mata uang itu emas dan perak. Hukumnya wajib. Nah, wajibnya dari mana? Wajibnya itu dari kaidah usul. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi dalilnya itu. Apa-apa yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukum. Dari mana kaidah ini berlaku? Karena kalau ada negara Islam, ciri negara Islam itu salah satunya adalah dia berkewajiban untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Kalau negara tidak mau menjalankan hukum Islam, maka negaranya dosa, berdosa. Nah, salah satu hukum-hukum syariat yang wajib ditegakkan oleh negara Islam itu ada lima, yang hukum itu bersifat qot'i. Yang pertama adalah hukum kanzul mal, yang kedua hukum zakat mal, yang ketiga hukum diyat, yang keempat hukum potong tangan, yang kelima hukum sorf. Yang hukum-hukum itu wajib ditegakkan oleh negara. Yang kalau tidak ada negara, maka hukum ini tidak akan bisa jalan. Contohnya apa? Hukum diyat, atau hukum potong tangan, atau hukum zakat yang harus dikelola oleh negara. Penetapan hukum itu semuanya berkaitan dengan mata uang, dan mata uangnya adalah emas dan perak. Yang kalau tidak ada emas dan perak, maka pelaksanaan hukum itu tidak sempurna. Misalnya zakat mal. Zakat mal itu ditetapkan berdasarkan hadis, itu nisabnya adalah 20 dinar. Maka kalau tidak menggunakan dinar, itu nisab itu akan membingungkan. Kenapa? Kalau nisabnya pakai uang kertas, penyakit uang kertas apa? Fluktuasinya sangat tinggi. Bagaimana kita bisa terkena nisab itu? Kalau kita menyimpan, misalnya sekarang nisabnya berapa? Dulu saya pernah menghitung nisab rupiah itu 25 juta. Kalau rekening kita ada 25 juta dan itu jalan selama setahun, maka terkena zakat 2,5%. Kan? Pertanyaannya, menggunakan nisab 25 juta sah atau tidak? Ternyata kalau itu didasarkan kepada dinar, nisabnya pakai 20 dinar, dulu saya menabung 25 juta kena nisab, sekarang tidak kena gitu loh. Karena sekarang nisabnya jadi 40 juta. Kan bingung gitu loh. Saya itu wajib bayar zakat atau tidak? Tabungan saya 25 juta. Dulu kena, sekarang enggak. Padahal zakat itu harus kena satu haul, satu tahun. Haulnya kan satu tahun. Menjadi tidak sempurna kan? Kalau menjadi tidak sempurna, maka hukumnya wajib mata uang itu menggunakan dinar dan dirham. Itu logika penarikan hukumnya begitu. Termasuk mencuri. Mencuri itu nisabnya berapa? Kalau pakai rupiah kan nanti sekarang ketangkep kena nisab, nanti pas sidang itu kursinya sudah turun. Wah, gak jadi potong tangan, aman. Jadi nanti alasan sakit lah, nunggu kursinya turun baru mau sidang. Itu pelaksanaan tidak akan sempurna dan menjadi perdebatan yang gak selesai-selesai gitu. Nanti alasannya macam-macam. Jadi sidang nunggu kursinya berubah supaya gak kena potong tangan, karena nisabnya pakai rupiah, padahal rupiah berubah terus. Kan berarti menetapkan nisab potong tangan kan tetap secara syar'i harus bersandar kepada emas juga, karena nisabnya itu seperempat dinar atau lebih. Seperempat dinar atau lebih sudah kena potong tangan. Nah, seperempat dinar itu berapa? Kan berubah-ubah kalau sekarang mata uangnya rupiah. Tergantung naik turunnya gitu. Padahal naik turunnya rupiah bisa direkayasa juga. Kalau yang mencuri kaya raya kan bisa merekayasa di bursa falas. Berarti potong tangan itu nanti bisa menimbulkan kekacauan pelaksanaan hukum kalau mata uangnya tidak menggunakan dinar dan seterusnya. Yang terakhir, yang keenam, keunggulan dinar dan dirham, jawabnya hanya satu. Dinar dan dirham itu unggul karena nilai nominal dan intrinsik menyatu, sehingga dia menjadi tidak hanya sekedar mata uang, tapi seperti barang yang bernilai. Maka biasanya disebut commodity money, seperti uang komoditi, uang komoditas. Kita pegang emas itu seperti pegang kambing juga. Kambing itu nilainya kan sepanjang sejarah tetap terus. Misalnya kambing ditukar dengan sapi itu berapa ekor, misalnya 7 ekor kambing itu satu sapi, itu kan berlaku terus selamanya, karena kambing itu komoditas. Maka dinar dan dirham itu, kalau itu komoditas, maka sepanjang sejarah juga akan tetap. Misalnya satu dinar itu dapat 2 ekor kambing, maka selamanya satu dinar dapat 2 ekor kambing kecil gitu, selamanya. Itu menunjukkan emas itu nilai nominal dan intrinsiknya menyatu, yang itu tidak ada pada uang kertas. Demikian selesai. Selesai. Wah, gambar selesainya sudah muncul. Yaitu gambar saya, kan harus saya ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan dari Ustaz Dwi Chandra Triyono. Masih ada waktu kira-kira 15 menit ya. Dipersilahkan kepada yang hadir untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Langsung aja. Hukum menyimpan mata uang itu haram, namanya kan zul mal ya. Ayatnya kan wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Itu menurut saya ini dalil yang paling kuat tentang wajibnya mata uang itu emas dan perak. Kenapa paling kuat? Karena dari Quran. Kalau yang lain kan hadis. Jadi yang kalau muncul pertanyaan atau sanggahan perdebatan, mana dalilnya bahwa mata uang itu wajib emas? Itu dalil yang paling kuat menurut saya itu. Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Wah, bahasanya ngeri. Retorika Al-Quran. Berarti retorika itu inspirasinya dari Quran. Dan bukunya payu. Ini penjelasannya harus penjelasan cara ekonomi. Jadi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah itu maknanya emas dan perak tidak boleh disimpan. Menurut fikih menyimpan emas dan perak disebut kanzul mal. Dan kanzul mal itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu maknanya mafhum mukhalafahnya emas dan perak itu wajib berputar di tengah-tengah masyarakat sebagai alat tukar. Karena untuk belanja. Infak itu kan belanja. Berarti emas dan perak itu tidak boleh disimpan, tetapi terus berputar digunakan sebagai alat belanja. Dan yang bertanggung jawab untuk mengontrol kanzul mal, memberi sanksi terhadap pelaku kanzul mal itu hanya negara. Tetangga tidak boleh. Kalau kita punya tetangga nyimpan emas perak banyak enggak boleh, langsung digeret, dicambuki enggak boleh. Yang boleh, yang berhak untuk menetapkan, menegakkan hukum kanzul mal itu negara. Berarti ini memang kewajiban negara untuk menegakkan hukum syariat itu. Itu yang disebut kanzul mal. Kemudian dalam fikih juga dibahas, apakah menyimpan emas dan perak itu secara mutlak haram? Jawabnya tidak. Kenapa ada kaidah dalilul am yabqa fi umumihi lam yarid dalilul takhsis. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya, mengecualikannya. Hukum kanzul mal itu secara mutlak haram atau secara umum haram kecuali ada dalil yang mengecualikan. Dalil yang mengecualikan apa? Boleh menyimpan asal ada tujuan yang jelas. Tujuan yang diperbolehkan. Nah, tujuan yang diperbolehkan itu tujuan untuk kepentingan belanja gitu loh. Berarti kalau kita itu menyimpan boleh asal memang niatnya untuk belanja. Gitu aja. Biar halal. Karena untuk belanja itu harus ditukar rupiah, itu kan konsekuensi logis. Enggak usah diniatkan. Karena kalau misalnya saja saya berniat menyimpan ini untuk naik haji gitu. Saya simpannya kan pakai dinar gitu. Begitu waktunya membayar haji itu kan tidak bisa pakai dinar, harus ditukar dengan rupiah gitu. Maka harus dirupiahkan. Kalau ada kelebihan, nah itu rezeki yang halalan thayyiban, kan enak gitu loh. Jadi supaya halal itu harus ada ilmunya gitu. Maka niatnya jangan untuk kepentingan tadi, menunggu selisih gitu. Saya khawatirnya tidak ada dalil khususnya gitu, terkena haram keumuman kanzul mal gitu. Karena dari uang ke uang itu tidak ada tujuan infak. Infakul mal yaitu apa? Belanja. Infak itu maknanya belanja ya. Bukan ke masjid gitu. Nanti saya khawatir itu ayatnya kemudian dimasukkan ke kotak infak masjid. Gara-gara pengertian infak menyempit, identik dengan nyumbang masjid gitu. Oke, ada lagi silakan. Itu berarti tujuannya sudah jelas, yaitu untuk berjaga-jaga kalau sakit. Kan berarti sudah ada tujuan. Cuma sakitnya memang belum jelas. Sama seperti naik haji juga belum jelas. Kenapa ya? Kita baru bisa haji kalau sudah sampai nisabnya. Maksudnya nisab UNH. Berarti itu sudah ada sandaran tujuan. Kalau sewaktu saya menikah itu kan gak jelas juga kapan nikahnya. Saya nyimpan ini nanti untuk mahar ketika nikah gitu. Jelas gak? Gak jelas, wong belum dapat nganu kok inceran. Kan gak jelas. Sama saja sakit juga gak jelas gitu. Nanti kalau gak dapat dapat kan sampai lama banget gitu. Berarti yang penting itu sandaran tujuannya, bukan nanti eksekusinya kapan. Karena eksekusi itu memang belum pasti. Enggak apa-apa kalau belum pasti. Yang penting tujuannya jelas. Begitu ya. Sudah nikah belum? Maksudnya yang kedua. Iya, silakan. Kalau itu bahasnya jangan pakai setengah harga, 3 tahun pertama dan sebagainya. Hukumnya pakai bunga saja selesai. Tapi kalau misalnya itu murabahah ya, dihalalkan, tidak apa-apa asal yang namanya murabahah itu nilai akhirnya itu tetap. Karena murabahah itu yang penting ketika akad, mobil ini harganya berapa? Misalnya harga pokok itu 150 juta, marginnya 25 juta. Berarti sebenarnya harga total dari mobil itu sudah diakati 175 juta. Terus skema pembayarannya bagaimana, mau 3 tahun itu marginnya berapa, nanti tahun terakhir berapa, asal itu disepakati tidak ada masalah. Boleh-boleh saja menurut saya. Yang penting tidak boleh ada perubahan dari nilai akhir 175 juta. Yang nanti kalau ada pergeseran-pergeseran dalam cicilan itu harus tetap dibolehkan di dalam akad murabahah. Yang penting tidak boleh bergeser dari nilai akad yaitu 175 juta. Itu kalau mungkin bank syariah mau main dengan skema yang berubah-ubah, tidak ada masalah. Jaminan, ya. Jadi misalnya kasus mobil ya, mobil di BNI Syariah itu dibolehkan itu. Artinya kalau kita beli mobil, jaminannya adalah mobil itu. Gitu. Nah ini yang barangkali yang mungkin jadi masalah karena mobil yang kita beli dengan kredit itu belum menjadi milik, ya, belum menjadi milik kita. Saya pikir itu mungkin ada tambahan dan harus dengan jaminan barang yang lain. Jadi BNI Syariah pun ketika kita diskusi menganggap itu boleh gitu. Dan ketika kita sampaikan makalahnya Ustaz Siddiq itu, ya ini hanya pilihan, dia bilang gitu. Ya itu tambahan. Tapi sebenarnya kalau kita ke bank syariah bisa menunjukkan jaminan lain, saya pikir tetap diterima kok. Cuma masalahnya punya jaminan lain enggak gitu. Karena yang penting bagi bank syariah itu kan ada jaminan. Misalnya kita punya sertifikat rumah, kemudian itu yang kita jadikan agunan, ya sudah selesaikan masalah. Kalau pengen halal. Misalnya dia enggak mau terima pendapat saya, tetapi kita ganti tetap mau kok, insyaallah mau. Kalau enggak mau pindah lain mungkin yang butuh dia kok. Kan cari nasabah susah itu, rebutan kan untuk kredit. Ya belum layak punya mobil. Ya pinjam jaminan lain. Rumah mertuanya atau itu kasus di Malaysia itu begitu. Jadi seluruh sahabat Malaysia itu tidak ada yang punya rumah karena tidak ada yang berani kredit rumah. Di Malaysia itu kan orang beli kas itu malah tidak boleh, harus kredit. Jadi kalau kita beli cash itu bermasalah di sana, karena rumah itu mesti sangat mahal. Kalau bisa cash itu mesti akan didatangi KPK-nya Malaysia. Ini mesti bermasalah, akan dilacak semua sumber-sumber uangnya gitu. Karena asumsinya orang Malaysia tidak ada yang kuat beli cash, kecuali yang memang level-level tertentu. Misalnya profesor beli cash itu dimaklumi tidak akan dilacak. Tapi kalau orang-orang biasa itu beli cash, terutama rumah atau mobil, itu bermasalah. Tapi kalau mobil second di sana murah-murah. Maka saya kalau keluar ada pertemuan, semuanya kan punya mobil, kalau saya numpang itu gampang cari mobil sabab. Yang jelek itu mesti mobilnya sabab. Jelek-jelek harga 5 ribuan atau 10 ribuan itu dapat di sana. Kalau rumah kebanyakan ngontrak semua gitu. Padahal nilai kontrak dengan nilai cicilan itu sama sebenarnya. Misalnya saya dulu pernah ngontrak rumah sebulan itu 500 ringgit. Padahal kalau saya beli rumah ini cicilan per bulan ya 500 ringgit. Tapi kenapa enggak? Ya karena takut dikeluarkan dari sutah. Karena enggak ada jaminan itu tadi, kecuali yang punya mertua indah untuk dijadikan jaminan. Gitu ya. Itulah problem tidak tegaknya khilafah. Ada yang lain silakan. Salah satu tokoh ekonom Islam Indonesia yang pernah menyampaikan materi yang mirip saya itu adalah Pak Ahmad Riawan Amin. Saya sering panel sama beliau. Dan salah satu yang menginspirasi tulisan saya itu dari bukunya Pak Riawan Amin itu, yang judulnya apa? Satanic Finance. Satanic Finance. Itu yang beliau, saya pernah ketemu satu forum sama beliau. Beliau pernah cerita, bahkan di forum itu dia cerita, saya pernah mempresentasikan Satanic Finance ke BI, dia bilang. Dan orang BI jelas sangat paham. Tapi komentarnya apa? Wah, ini apa? Ide-ide langit katanya gitu. Ide-ide langit yang tidak mungkin dibumikan. Ide-ide yang melangit istilahnya gitu. Yang ya mungkin istilahnya sudah mustahil lah untuk diwujudkan. Kalau pertanyaannya kenapa mereka itu berat? Kalau ditarik sampai ke ujungnya ya tadi jawabannya, karena mereka benar-benar menikmati sistem ini. Yang kalau sistem ini dirubah sudah enggak nikmat lagi gitu. Kalau sistem ini dirubah, apa yang ditutup pertama? Bank sentral. Terus nyambut gawe opo kan pertanyaannya gitu. Iya, berarti sangat susah kan menerima itu. Resikonya berat sekali itu. Dan nanti akan merembet semua, tidak hanya bank sentral, bank-bank umum akan ditutup semua. Kalau sistem ekonomi Islam diterapkan, tutup semua itu. Bahkan pegawai-pegawai negeri itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Kantor pajak ditutup itu sudah berapa itu coba? Pegawai negeri yang banyak kan di lingkaran itu kan, biaya cukai itu berapa gitu, perpajakan berapa gitu. Imigrasi masih, tapi kan enggak terlalu segede itu. Banyak yang ditutup itu akhirnya. Bank sentral itu kan, itu yang membuat ide kita itu melangit, tidak membumi, susah diwujudkan. Kecuali dengan dorongan iman yang besar. Maka kalau kita hanya diskusi wilayah rasional saja memang enggak cukup. Kalau kita berputar-putar untuk membantah logika mata uang emas itu mudah banget kok. Karena ini kalau dilaksanakan Indonesia saja tidak mungkin. Mau ditinjau dari sudut apa saja tidak mungkin. Tidak mungkinnya itu kalau sudah menyangkut transaksi internasional. Terus mau bagaimana coba? Kita mau jual apa? Ekspor impor di dunia internasional. Kalau kita pakai emas yang lain tidak. Gitu. Kan repotnya setengah mati itu. Enggak akan jalan itu. Enggak akan jalan. Kecuali oleh negara yang memang superpower. Kalau Indonesia kan bukan superpower. Kalau Indonesia negara superpower, macam khilafah misalnya, superpower, itu bisa memaksa semua yang mau bisnis dengan kita menggunakan standar kita. Kalau negara reyot kayak Indonesia gini ya susah. Makanya susah itu. Kalau ini dijadikan kajian-kajian ilmiah, itu mentoknya nanti kalau sudah bermain di tingkat internasional gimana coba-coba. Ini kan asumsinya negara tertutup kan? Ekonomi tertutup. Kalau ekonomi terbuka udah susah. Kecuali negara itu superpower. Memang akhirnya kalau ditarik terus ujungnya tetap satu. Sistem apapun juga itu hanya bisa jalan, sistem apapun juga dari Islam itu hanya bisa jalan kalau negaranya negara khilafah gitu. Bukan yang lain. Oke. Euro kan uang kertas, bukan uang emas. Yang menjadi masalah itu kalau uangnya pakai koin emas itu loh. Amerika bisa curang kayak gini itu kan tetap juga pakai uang kertas. Dulu kecurangannya muncul karena dia membohongi antara yang emas yang disimpan dengan kertas yang diterbitkan itu sudah gesek gitu. Sudah berubah, akhirnya diprotes, dilepas sama sekali akhirnya. Jadi kalau menggunakan uang kertas itu sangat mungkin bank sentralnya itu berbohong, sangat mungkin. Euro bisa seperti itu walaupun cadangan emasnya lebih tinggi daripada dolar misalnya, tapi tetap pakai kertas. Kalau pakai kertas itu yang paling mudah digunakan sebagai transaksi internasional, paling mudah. Maka kalau pakai emas itu repotnya minta ampun gitu, terutama untuk transaksi-transaksi yang tidak kontan kan. Semua kan pakai catatan-catatan tadi, rekening-rekening atau rekening dan sebagainya gitu. Yang itu nanti membutuhkan pemindahan pengapalan emas dari negara ke negara. Seperti dulu zaman masih dolar itu masih di backup dengan emas. Setiap akhir tahun kan nanti ada pengapalan emas itu. Dilihat dari neraca pembayarannya. Defisit apa surplus. Kalau defisit dia harus mengirimkan emas, kalau surplus dia akan menerima emas dari negara yang berhubungan dengan kita. Harus begitu terus. Itu kan untuk sekarang dianggap merepotkan. Oke, ada lagi? Menurut jam isi belum jam 7. Menurut jam WIB. Tapi kalau sudah cukup saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya sekian saja. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Walaupun minkum bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita semakin memahami bahwa penjajahan secara fisik ya, walaupun itu masih tetap dilakukan ketika di negeri-negeri kaum muslimin, penjajahan secara ekonomi secara masif ya terjadi di setiap ya, seluruh negeri kaum muslimin. Sebagai seorang pengembang dakwah, kita tidak hanya harus menguasai dan memahami sistem ekonomi Islam atau sakofa Islam, tapi juga diperlukan pemahaman kita yang memadai, yang mendalam tentang sakofa asing ya, ketika kondisi kaum muslimin pada saat ini sedang terdesak atau di bawah gitu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk mendalami khususnya pemahaman kita tentang nizamul iqtisadiyyatul Islam. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menambah pemahaman kita, menjadi bagian dari amal soleh kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini karunia takwa sebagai tujuan dari puasa kita. Demikian kalau dalam kami mengantar acara pada pagi hari ini ada kurang dan salahnya mohon maaf. Kalau ada benar dari Allah, mari kita akhiri pertemuan atau kajian itikaf pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.